bisa aku lupakan. Kamu yang aku suka, kamu yang aku cinta. Bagaimana caranya? Sedekat itu wajahmu denganku. Natural, natural feels like a water. You make me sick, you make me wanna.